Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syaruri anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la, wa man yudlil fala hadiya la. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bacaan kita yang terakhir kemarin dari kitab Salafatul Usul beserta dengan syarahnya inda qawli al-muallif rahimahullahu ta'ala annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. Sesungguhnya wajib bagi setiap muslim muslimah, baik laki-laki ataupun wanita yang beriman, untuk mempelajari tiga permasalahan ini dan mengamalkannya. Dan tiga permasalahan ini yang dimaksud oleh beliau akan datang penyebutannya, yaitu berkaitan tentang keimanan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang berkaitan tentang rububiyah Allah, bahwasanya pencipta dan pengatur dan penguasa alam ini hanyalah Allah semata. Demikian pula yang berkaitan tentang perkara tauhid al-uluhiyah ataupun tauhidul ibadah, bahwasanya yang berhak diibadahi hanyalah Allah semata. Dan beliau tidak menyebutkan ataupun tidak menyinggung yang berkaitan tentang asma'ullahi wa sifatih, karena memang kitab ini membahas tentang perkara tauhid al-ibadah ataupun uluhiyah, karena ini yang banyak dilanggar oleh orang-orang di zaman itu. Maksudnya orang-orang yang mengaku kaum muslimin meyakini bahwasanya pencipta pengatur alam ini penguasanya hanyalah Allah semata, tetapi mereka syirik dalam bentuk ibadah sehingga beliau memfokuskan terhadap tauhid al-ibadah ataupun tauhidul al-uluhiyah. Nah, sehingga jangan sampai ada yang mengatakan kenapa beliau tidak menyebutkan dalam kitab ini pembahasan berkaitan tentang tauhid asma'ullahi wa sifatih. Nah, karena memang fokus beliau tertuju kepada pembahasan tauhidul ibadah, karena itu yang banyak dilanggar oleh orang-orang di masanya beliau. Dan kita telah membaca syarah dari apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah terhadap apa yang diucapkan oleh Syekh Muhammad dalam matan Salafatul Usul ini. Di antara yang beliau sebutkan kemarin yang kita telah baca bahwasanya beliau menjelaskan tentang at-ta'allum, mempelajari. Ya, bahwasanya yang dimaksud dengan at-ta'allum huna adalah at-talaqqi 'anil ulama, yaitu menerima langsung dari kalangan para ulama, itu orang-orang yang memiliki ilmu. Wal hifzi wal fahmi wal idrak. Kemudian berupaya untuk menghafalkannya, memahaminya, menjangkaunya. Inilah yang dimaksud dengan at-ta'allum kata beliau. Belajar ataupun mempelajari. Laisa al-muradu mujarrad qira'ah, bukan hanya sekedar dibaca kata beliau, ataupun mutala'atin hurratin ataupun menelaahnya secara tersendiri. Ini apa yang disebut oleh mereka belajar secara otodidak. Ya, kama yusammunaha. Ya, bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah at-talaqqi an ahli ilmi, itu mengambil langsung dari mereka-mereka yang memang memiliki ilmu. Naam. Walaupun kata beliau, naam, ini dibutuhkan membaca mutala'ah, termasuk di zaman ini mendengarkan audio, ya. Dibutuhkan, akan tetapi kalau mencukupkan dengan perkara itu saja maka ini belum cukup, ya. Karena itu beliau mengingatkan menelaah, membaca, kata beliau, fiha faidah, padanya faidah, lakinnaha la takfi, tapi ini belum cukup, wala yakfi al-iktisar alaiha. Naam. Sehingga kita upayakan berguru, belajar langsung kepada orang yang bisa mengajari kita. Kemudian berikutnya, qala Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Al-Najdi rahimahullahu taala, al-ula, yang pertama di antara tiga permasalahan yang boleh disebutkan yang wajib kita mengilmuinya, mengimaninya, anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita, wa lam yatrukna hamala, dan tidak meninggalkan ataupun membiarkan kita begitu saja secara sia-sia. Tanpa ada perintah, tanpa ada larangan. Naam. Qauluhu al-ula anna Allah khalaqana. Qala asy-syarih hafizahullah, berkata yang menjelaskan kitab ini yaitu asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, yang pertama, anna Allah khalaqana, sesungguhnya Allah yang telah menciptakan kita, ay awjadana minal adam, yaitu yang mewujudkan, menjadikan kita, minal adami, yang dulunya kita tidak ada, menjadi adam, menjadi ada. Naam. Ay khalaqana ay awjadana, Allah yang mewujudkan kita, minal adami, yang dulunya tidak ada, kemudian setelah itu kita ada. Naam. Wa nahnu min qabl ay yakhluqana. Lam nakun syai'a. Fa nahnu min qablu, maka kita sebelumnya, sebelum kita ada, kata beliau, min qabli an yakhluqana, sebelum Allah menciptakan kita, lam nakun syai'a, kita belum menjadi sesuatu. Naam. Sebelum kita lahir, sebelum kita ada, kita itu tidak ada. Ya. Naam. Awjadana minal adam, tidak ada menjadi ada. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinum minal dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'alal insan, sebagian mengatakan hal di sini bermakna qad, sungguh, bukan hal bermakna pertanyaan. Yang dimaksud dengan hal, kadang-kadang kita tahu hal, hal anta fahim, hal anta qadim, ya, apakah anda, apakah engkau, ya. Tapi di sini para ulama menyebutkan bahwasanya hal bermakna qad, sungguh. Sehingga hal ata'ala al-insani, sungguh telah datang pada satu masa pada manusia itu, lam yakun syai'an madhkura, mereka itu, dia ataupun mereka itu tidak disebut-sebut, tidak pernah disebutkan sebelumnya. Sebelum kita lahir, kita tidak pernah disebutkan. Naam. Ya, hal ata'ala al-insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya, sungguh benar-benar telah datang pada manusia pada satu waktu itu, lam yakun syai'an madhkura, dia tidak pernah menjadi sesuatu yang disebut-sebut, tidak pernah disebutkan. Ya, sebelum kita lahir, kita tidak pernah disebut-sebut. Bahkan manusia sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, beliau tidak pernah disebut-sebut di dunia ini. Nah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a. Naam. Dan demikian Rabbmu berkata, huwa 'ala hayyin, wahuwa mewujudkan, menciptakan, ya, engkau itu adalah muda bagi Allah. Wa qad khalaqtuka min qablu, dan saya telah menciptakan engkau sebelumnya, wa lam taku shay'a, dan kamu sebelumnya belumlah menjadi sesuatu. Ya, engkau tidak pernah terwujud, engkau tidak pernah ada. Naam. Kana al-insanu qabla an yukhlaqa laysa bi syai'. Adalah manusia sebelum dia diciptakan, laysa bi syai'. tidak ada apa-apanya. Dia belum menjadi sesuatu. Tidak dikatakan syekh, tidak dikatakan sesuatu. Walladzi awjadahu wa khalaqa, dan yang mewujudkannya, yang menciptakannya, huwa Allah azza wa jalla, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan tanpa ada sesuatu yang menciptakannya, am humul khaliqun, ataukah diri-diri mereka sendiri yang menciptakan diri mereka. Ya, ini pertanyaan yang merupakan pengingkaran. Ya. Naam, am khuliqu min ghairi syai'in humul khaliqun, apakah mereka diciptakan tanpa ada penciptanya, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini semuanya apa, mustahil ya. Naam. Wa qawluhu wa razaqana, dan ucapan beliau wa razaqana, dan dialah yang telah memberikan rezeki kepada kita, lamma kunna nahtaju ila rizqi, pada saat kita butuh terhadap rezeki, ila ta'ami berupa makanan, wasyarabi minuman, wal malabisi pakaian-pakaian, wal masakin tempat tinggal yang berupa rumah, wal marakibi, demikian pula marakib itu kendaraan, wal masalih dan kebutuhan kemaslahatan lainnya. Alima subhanahu hajatana, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui hajat kita, kebutuhan kita. Fasakhkhara lana ma fis samawati wal ard, maka Allah pun mempermudah buat kita, Allah memudahkan, menundukkan buat kita apa yang ada di langit dan bumi. Kullahu, seluruhnya, lima salihina, untuk kemaslahatan kita. Min ajli baqaina ala qaidil hayati, supaya kita tetap bisa bertahan hidup di dunia ini. Wa min ajli an nasta'ina bidzalik, supaya dengan demikian, dengan adanya ya hal-hal di langit dan di bumi yang kita butuhkan, supaya kita tetap bisa bertahan hidup, yang dengannya kita ya mendapatkan bantuan, pertolongan. Bidzalika ala ma khuliqna li ajli, untuk mewujudkan, merealisasikan yang dengannya kita diciptakan. Itu apa? Untuk ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa kita butuh dalam hidup di dunia ini, ya, supaya kita bisa bertahan hidup, supaya kita bisa melaksanakan hikmah yang dengannya Allah menciptakan kita. Itu dalam rangka ibadah. Maka Allah menciptakan apa yang kita saksikan berupa makanan, minuman, sumber makanan, sumber minuman, ya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya yang dengannya kita beristianah, itu bisa mengambil bantuan dari benda-benda tersebut dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa terwujud ibadah ini kepada Allah. Oleh karena itu, apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita, hendaknya kita niatkan apa? Untuk kita pakai ibadah. Kapan bukan untuk itu, maka kita sudah keluar dari jalur hikmah yang Allah inginkan. Ya, kendaraan bukan untuk kita berbangga di hadapan orang-orang yang tidak punya kendaraan. Pakaian bukan kita untuk menyombongkan diri, untuk pamer kepada orang-orang yang tidak punya pakaian. Rumah bukan kita untuk pamerkan supaya dikatakan bahwa rumahnya bagus ataupun bertingkat, bukan, tapi dengannya kita tempati supaya kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi wa min ajli an nasta'ina bidzalika ala ma khuliqna li ajli, yang dengannya ya kita bisa mendapatkan bantuan, pertolongan dari Allah terhadap apa yang Allah inginkan dari kita, yang dengannya Allah menciptakan kita. Wa huwa ibadatullah subhanahu wa ta'ala, itu apa? Mewujudkan penghambaan, peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa qawluhu, kemudian ucapan beliau dalam matan tadi, wa lam yatrukna hamala, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan, membiarkan kita begitu saja. Hamala, al-hamal, apa artinya al-hamal? Maknanya al-hamal huwa syai al-muhmal al-matruk, itu sesuatu yang muhmal, yang tidak punya makna, al-matruk, yang ditinggal, alladzi la yu'bahu bih, yang tidak apa namanya, yang tidak ada manfaatnya. Ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ya, bukan berarti bahwa diciptakan begitu tanpa ada tujuan, tanpa ada hikmah, ya. Allah menciptakan kita untuk, bukan untuk suatu kesia-siaan. Itu maknanya. Ini itu maknanya hamada. Dan Allah tidak membiarkan kita sia-sia begitu saja. Nah. Jadi huwa syai' al-muhmal al-matruk alladhi la yu'ba'u bih. Ini sesuatu yang muhmal. Muhmal itu yang tidak ada manfaatnya. Al-matruk alladhi la yu'ba'u bih, yang ditinggal, yang tidak ada manfaatnya. Nah. Allahu khalaqana wa razaqana li hikmatin, maka Allah menciptakan kita, memberikan rezeki dengan suatu hikmah. Ma khalaqana abatha wa la suda, tidaklah Allah menciptakan kita sia-sia begitu saja. Qala ta'ala apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turji'un, apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian, wahai manusia, wahai jin, ya, abatha, sia-sia begitu saja. Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwasanya, ya, kalian itu tidak akan dikembalikan kepada kami, ya, untuk apa mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian perbuat di muka bumi ini. Wa qala subhana, juga Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia mengira dia ditinggalkan begitu saja tanpa ada tujuan. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, bukankah dia dulunya dalam bentuk nutfah, min maniyyin yumna, dari setetes mani, sperma. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bentuk 'alaqah, segumpal darah. Dan ini dijelaskan dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Sungguhnya penciptaan salah satu di antara kalian itu dikumpulkan dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk sperma, tetes air mani. Kemudian setelah itu selama 40 hari. Kemudian setelah itu fase yang kedua berubah lagi menjadi segumpal darah selama 40 hari. Kemudian setelah itu mudghah, ya, berubah lagi 40 hari. Ya, fase yang ketiga menjadi apa? Sepotong daging. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh, mayampuhu fihi roh. Sehingga 40 menjadi berapa? 4 bulan. Sehingga umur kandungan seorang wanita kalau sudah 4 bulan ke atas itu sudah mulai apa? Sudah mulai hidup. Kenapa? Sudah ditiupkan roh. Naam. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa wa qala wa ma khalaqna as-sama'a wal arda wa ma bainahuma batila, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa-apa di antara keduanya batil, secara batil. Dzalika dhannu alladziina kafaru, itu hanya sangkaannya orang-orang kafir yang mereka mengira bahwasanya Allah menciptakan langit bumi dan apa-apa yang di antara keduanya termasuk kita hanya begitu saja. Itu dhannya, sangkaannya orang-orang kafir, ya. Naam. Dzalika dhannu alladziina kafaru fawailul lilladziina kafaru minan nar, maka celakalah bagi mereka orang-orang yang kafir, ya, mereka mendapatkan siksaan api neraka. Allahu innama khalaqana wa khalaqa lana hadhil arzaqa, Allah yang telah menciptakan kita, demikian pula telah menciptakan untuk kita rezeki-rezeki ini. Wal imkaniyati, kemudian perkara-perkara yang memungkinkan untuk kita jangkau, untuk kita dapatkan. Li hikmatin azimah, dengan suatu hikmah yang sangat agung. Waghayatin jalilah, dengan satu tujuan, ya, yang sangat mulia, yang sangat tinggi. wahiya an na'budahu subhanahu wa ta'ala, itu agar kita menyembahnya. Walam yakhluqna kal bahaim, tidaklah Allah menciptakan kita seperti binatang ternak. Allati khuliqat limasalihil ibad, di mana binatang ternak itu diciptakan untuk kemaslahatan hamba-hamba, untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah, yang untuk kita makan dagingnya, ya, untuk kita mungkin pakai membajak, ya, sawah ataupun membajak kebun-kebun. Walaupun mungkin di sini kita tidak lagi seksikan seperti itu, tapi di sebagian tempat, dan dahulu mungkin ada di antara kita masih sempat apa, melihat bagaimana sapi kerbau dipakai apa, untuk membajak, ya, ataupun ya bahaim yang lain seperti unta dipakai untuk ditunggangi, untuk mengangkut ya barang-barang. Nah, dari tempat-tempat yang tidak terjangkau ke ya kendaraan-kendaraan modern. Nah, jadi kalau binatang ternak bukan diciptakan untuk ibadah, tapi diciptakan untuk apa? Kemaslahatan untuk para hamba-hamba Allah. Thumma tamutu wa tadhhab, kemudian setelah itu dia mati pergi. Dia tidak akan ditanya. Nah, beda kalau kita mati, kita akan ditanya, man rabbuk? Ya. Man hadzal rajul ursila ilaik? Dan seterusnya. Madinu, kalau binatang ternak mati sudah, dia tidak akan ditanya seperti itu. Naam. Lianna laysat mukallafatan wala ma'muratan wala manhiyah. Kalau binatang-binatang ternak itu tidak mukallaf, tidak diberikan beban hukum. Ya. Tidak diperintah, tidak dilarang. Innama khalaqana liibadati. Sesungguhnya kita ini manusia, Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah berfirman, yang Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Aku tidak menginginkan dari mereka, kata Allah, ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, tidak pula aku menginginkan dari mereka agar mereka memberikan makan padaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya dialah Allah yang maha pemberi rezeki dan maha memiliki kekuatan yang kokoh. Walam yakhluqna li hadhihi alhayati ad-dunya faqat na'ishu fiha, Allah tidak menciptakan kita untuk kehidupan dunia semata. Na'ishu fiha, kemudian kita hidup di dunia ini. Wa nasrah wa namrahkum, ya, kemudian kita bersenang-senang, bersantai-santai. Wa na'kulu wa nashrab, ya, Allah tidak menciptakan kita untuk kita hanya makan minum. Wa natawassau fiha, ya, kemudian ya, wa natawassau fiha wa laysa ba'daha syai', kemudian tidak ada lagi setelahnya, setelah kehidupan dunia. Bukan untuk tujuan itu. Allah tidak menciptakan kita untuk sekedar bersenang-senang, bersantai hidup di dunia ini, makan minum, ya, kemudian wa natawassa', itu memperluas mungkin rezeki-rezeki kita atau apa-apa yang kita inginkan. Kemudian laisa ba'da syai', kemudian tidak ada lagi sesuatu setelahnya. Wa innamal hayatu mazra'atun, sesungguhnya kehidupan ini, hidupnya kita di dunia ini, kata beliau, mazra'ah, tempat kita untuk apa? Menanam. Itu maksudnya beramal. Ya. Wa suqun, dan juga ibaratnya seperti pasar, lidaril akhirah. Kita menanam, kita belanja, maksudnya beramal. Untuk apa? Untuk kita bawa ke mana? Lidaril akhirah, ke negeri akhirat. Jadi Syekh mengatakan kehidupan kita di dunia ini sepertinya kita adalah sementara menanam. Ya. Kapan kita nikmati hasilnya, panennya? Di negeri akhirat. Beliau katakan bahwa wasuq, pasar, kita belanja sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk ke negeri akhirat. Naam, wasuqun lidaril akhirah. natazawwadu fiha, kita mempersiapkan bekal di dunia ini bil amali shalihah, dengan amalan saleh, dengan amalan saleh. Tsumma namut, kemudian setelah kita meninggal, wa nantaqilu minna, kemudian berpindah dari dunia kehidupan berikutnya berupa alam barzakh. Jangan dikira setelah alam barzakh itu sudah tempat peristirahatan terakhir, bukan. Ada lagi negeri akhirat yang kekal. Sehingga kadang-kadang ada sebagian ucapan orang, kita mengantar ke peristirahatan terakhirnya. Belum terakhir itu, belum berakhir. Biasa tidak dengar ya? Yang kita mengantar saudara kita ke tempat peristirahatan terakhirnya. Oh bukan. Di situ bukan tempat istirahat terakhir. Ya. Naam. Walaupun Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya ya, al-barzah ataupun al-qabru awwalu manazil min manazilil akhirah. Oh kama qala alaihi salatu wasallam. Kehidupan kubur, kehidupan alam barzah itu adalah awal dari kehidupan akhirat. Paman najamin, siapa yang selamat dari alam kubur, alam barzakh, fama ba'dahu aisar, maka yang setelahnya akan lebih mudah dia untuk jalan. Wa man lam yamjumin, dan siapa yang tidak selamat di alam barzakh, di alam kubur, fama ba'dahu ashaddu min, maka yang setelahnya akan lebih dahsyat lagi dihadapi neraka. Ya, naam. Thumma namut wa nantaqilu minha, thumma nub'atsu, kemudian kita akan dibangkitkan. Thumma nuhasab, kemudian kita akan dihisab, diperiksa, dimintai pertanggungjawaban. Wa nujaza bi a'malina, kemudian kita diberikan balasan terhadap amalan-amalan kita. Hadhihi al-ghayatu min khalqil jinn wal ins, ini adalah gaya, tujuan yang paling tinggi, tujuan yang paling utama, ya, diciptakannya jin dan manusia. Wa dalilu ala dzalik, dan dalilnya terhadap perkara itu, ayatun kathiratun, adalah ayat-ayat yang begitu banyak, seperti yang lalu penyebutannya tadi dalam surah Az-Zariyat, dan juga ayat-ayat yang lain yang boleh sebutkan, ya, dalam surah Al-Mu'minun, ya, dalam surah Al-Qiyamah, dalam surah Sad, ayat-ayat yang telah boleh sebutkan tadi. Nah, wadalilu ala dhalik ayatun kathira tadullu ala al-ba'ath, ayat-ayat yang menunjukkan begitu banyak adanya hari kebangkitan, adanya hari apa? Berbangkit. Wan nusyur, hari ia dihamparkannya manusia di hadapan Allah Azza wa Jal. Wal jazai wal hisab, hari pembalasan dan hari perhitungan. Wal aqlu yadullu ala hadha, demikian pula kata beliau, bahkan akal pun, akal yang sehat juga menunjukkan tentang perkara ini. Maksudnya orang yang punya akal sehat akan menetapkan adanya hari kiamat, adanya hari berbangkit. Ya, bukan hanya ayat-ayat dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la yaliku bi hikmatillahi subhanahu wa ta'ala ay yakhluqa hadzal khalqal 'ajib wa ay yusakhkhir hadzal kauna li bani adam thumma yatrukuhum yamutuna wa yadhhabuna biduni natijatin. Karena secara akal, ini akal yang sehat, kata beliau, itu tidaklah layak, tidak pantas, ya, dengan adanya hikmah Allah Subhanahu wa taala tersebut, bahwasanya Allah menciptakan makhluk yang luar biasa ini, wa yusakhir hadzal kaun, kemudian Allah memudahkan kaun, alam ini, makhluk ini libadi Adam, untuk bisa diraih oleh, ditundukkan oleh manusia. Thumma yatrukahum yamutun, kemudian setelah itu Allah membiarkan mereka mati begitu saja. Wayadhhabun, pergi begitu saja. Biduni natijatin, tanpa ada natijah hasil di balik ataupun hikmah dari adanya penciptaan tersebut. Jadi secara akal, kata beliau, bahwasanya secara akal sehat, wa tidaklah layak dan tidaklah pantas dengan adanya hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini manusia jin. Kemudian setelah itu Allah menyiapkan segala fasilitas yang kita butuhkan di dunia ini. Dan manusia mampu untuk melakukannya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah biarkan mereka begitu saja. Seenaknya, semaunya. Kemudian setelah itu mati. Kemudian pergi biduni natijah tanpa ada hasil dari ya akhir daripada hikmah tadi. Hadza abas. Kalau seperti itu hanya sekedar ada di dunia ini, makan minum, beristri, ya, kemudian setelah itu mati, kemudian tanpa ada sesuatu di baliknya setelah kehidupan dunia ini, ini kata beliau abas, itu perkara sia-sia, tidak sesuai dengan hikmah, ya. Naam. Fala budda an tadhhara nataiju hadhihi al-a'mal fi dari lahirah. Maka mesti akan nampak natijah, hasil dari amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini, itu penampakannya akan kelihatan nanti di negeri akhirat. Orang puasa satu bulan penuh pada bulan Ramadan, ya. Orang pergi berhaji, sebelumnya orang bersyahadat, ya, syahadatain, mempersaksikan tentang ketauhidan Allah Azza wa Jalla, ittiba kepada Nabi SAW, perkara solat lima waktu, zakat, puasa, haji. Ya, kita dilarang ini, dilarang itu, ya, dalam Islam. Kemudian tidak ada hasilnya, ya. Maka ini apa? Secara akal sihat, akal menolak. Kalau mau dinafikan, mau ditiadakan hasil daripada amalan-amalan tadi, maka nataijnya, kata beliau, pada budda an tadhhara nataiju hadhil amal, maka mesti akan nampak nanti natijanya, itu hasilnya amalan yang dilakukan oleh si hamba di dunia ini, bidaril akhirati, di negeri akhirat kelak. Naam. Jadi apa yang kita lakukan, seperti yang beliau katakan tadi, ibaratnya kita sementara menanam, sementara belanja sebagai bekal menuju ke negeri akhirat. Di sana dibutuhkan. Naam. Wa li hadha qad yakunu minan nas man yufni umrahu bi ibadatillahi wa bi ta'ati wa huwa fi faqrin wa fi hajah. Oleh karena itu kadang-kadangnya sebagian manusia menghabiskan umurnya dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dalam ketaatan kepadanya, dalam keadaan dia di dunia ini dalam keadaan fakrin, fakir, miskin, wapihaja, dalam keadaan dia butuh. Wa qara yakunu mazluman madghuta alayhi wa mudayyakan alayhi wa yana wa la yanalu syai'an min jazai amali fi hadhihi dunya. Dan kadang-kadangnya dia terzalimi, dia dipersempit, ya. Naam. Wala yanalu syai'an min jazai amali, kemudian dia tidak mendapatkan sesuatu dari balasan amalannya tersebut di hadhihi dunia, di dunia ini. Wa 'alal 'aks, dan juga sebaliknya, yakunu minan nas kafir, kadang kalanya ada manusia yang kafir, mulhidun syirir, kafir mulhid, menyimpang, syirirun, yang sangat jahat, yasrah wa yamrah, yang keadaannya, ya, dalam keadaan bersenang-senang, penuh dengan kemewahan dunia, di hadhihi al-hayah, dalam kehidupan dunia ini, wa yatana'am, kemudian dia bernikmat-nikmat, wa yu'ta ma yashtahi, diberikan padanya apa yang diinginkan, wa yartakibu maharram Allah, kemudian dia melakukan pelanggaran apa yang diharamkan oleh Allah, wa yadhlimul ibadah, dia menzalimi orang-orang, hamba-hamba Allah yang lainnya, wa ya'tadi 'alaihim, berbuat melampaui batas terhadap mereka, wa ya'kulu amwalahum, memakan harta-harta mereka, wa yaqtul bighairi haqqin, membunuh tanpa alasan yang dibenarkan, wa yatasallatu wa yatajabbar, ya, dia melakukan tindakan, ya, semena-mena, summa yamutu ala halik, kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, ma'asabu syai'un minal uqubah, dia tidak mendapatkan sesuatu dari uqubah, itu akibat dari perbuatan tersebut. Hal yaliku bi'adlillah, apakah ini layak akan keadilan Allah Subhanahu wa taala, hikmat dan hikmahnya, ayatruka hadzal muti', untuk membiarkan orang yang taat tadi biduni jasa tanpa memberikan balasan, wa yatruka hadzal kafir, kemudian membiarkan orang yang kafir di dunia ini melakukan ya apa yang mereka inginkan berupa tindakan kekufuran, kezaliman, tindakan semena-mena biduni mujaza tanpa dia akan diberikan balasan dari perbuatan kezalimannya tadi, ini tidak layak. Ya, nah. Di sini boleh berupaya menetapkan bahwasanya adanya hari berbangkit ini juga ditetapkan oleh akal yang sehat. Jadi, maksud dari apa yang baru saja kita baca, bahwasanya ada orang yang melakukan ketaatan di dunia ini, taat kepada Allah, walaupun keadaannya sangat menderita. Sebaliknya, ada orang-orang kafir dalam keadaan mereka bersenang-senang, bahkan melakukan tindakan-tindakan kezaliman, kemudian tanpa ada balasan nanti yang Allah berikan kepada kedua belah pihak tadi, ini tidak layak bagi hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan kata la yaliku bi adlillah, tidak layak bagi keadilan Allah Subhanahu wa taala wa hikmati ayatruka hadzal muti, untuk dia membiarkan orang yang taat tadi biduni jasa tanpa ada balasan kebaikan untuknya, wa yatruka hadzal kafir, kemudian membiarkan meninggalkan orang yang kafir tadi di dunia biduni mujaza tanpa ada balasan ya kejahatan untuknya, hadza la yaliku bi adli suwani, tidak layak bagi keadilan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau. Walidzalika ja'ala daral ukhra yujaza fiha al muhsinu bi ihsani, olehnya itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri yang lain itu negeri akhirat yang dengannya orang yang berbuat baik di dunia ini diberikan balasan dengan kebaikannya, wal musii bi isaati, demikian pula Allah menjadikan negeri akhirat untuk memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan dengan kejahatan yang telah dia lakukan, fatadhharu fiha thamaratul a'mal, sehingga akan nampak nanti di negeri akhirat buah daripada amalan. Naam, akan nampak di negeri akhirat nanti buah daripada amalan. Padunya daru amal, dunia adalah negeri untuk beramal. Wa man akhir fa yadaru jazaa, adapun negeri akhirat adalah negeri balasan yang dengannya seorang hamba akan mendapatkan balasan. Kalau baik amalannya, baik pula balasannya. Kalau jahat amalannya, maka jelek dan jahat pula balasan yang akan diberikan kepadanya. Nah, imma jannatun wa imma nar, imma balasannya surga bagi orang-orang yang berbuat baik, wa imma nar ataupun neraka bagi orang-orang yang berbuat jahat. Dan kejahatan terbesar adalah kesyirikan dan kekufuran. Walam yatrukna hamal, dan Allah tidak membiarkan begitu saja kita ini ya secara sia-sia. Kama yadhunnul al-malahidatu wad-duhriyun, sebagaimana yang disangka oleh orang-orang malahida ya, orang-orang duhriyun, orang-orang ateis yang tidak percaya terhadap adanya hari berbangkit, yang tidak percaya terhadap adanya Rabb ya. Qala ta'ala wa qalu, mereka mengatakan ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya, kata mereka orang-orang duhriyun seperti orang-orang ateis, orang-orang komunis dan yang semisal dengan mereka, kata mereka ma hiya illa hayatuna dunya, tiadalah kehidupan kita di dunia ini, namutu wa nahya, kita mati hidup, wa ma yuhlikuna illa dar, dan tiada yang membinasakan kita karena dimakan waktu saja ya, karena sudah tua ya, sudah mati ya, padahal begitu banyak, banyak juga yang muda, banyak juga yang bayi, ya enggak? Belum lama hidup di dunia ini apa? Juga mah mati, ya kan terbantah. Nah, hanya sekedar kalau itu mereka mengatakan bahwa kita ini ibaratnya seperti apa? Daun-daun. Lihat itu daun-daun, semakin lama semakin apa? Semakin kuning, lapu, kering. Kata mereka begitulah kita manusia ini, ya. Tiada yang membinasakan kita karena memang sudah habis ditelan waktu. Itu keyakinannya siapa? Orang-orang duhriyun, orang-orang ateis, orang-orang komunis yang semisal dengan mereka. Nah, dan bantahannya secara akal ya sangatlah jelas. Nah, betapa banyak daun-daun yang masih hijau juga rontok, ya tidak? Betapa banyak anak-anak yang juga apa? Belum lama hidup di dunia juga mati. Naam, bukan hanya orang tua saja yang mati, bukan hanya daun kering saja yang gugur, bahkan yang kering, sampai ini lapuk di batangnya, karena sebagian jenis dedaunan ataupun pohon tidak jatuh-jatuh. Ya, naam lama. Naam. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, dan mereka itu tidak punya ilmu. Inhum illa yadhunnun, tiada yang mereka ucapkan kecuali hanya sekedar prasangka semata belaka. Hadhihi maqalatul malahida alladziina la yu'minuuna bil ba'tsi wan nusyur, ini adalah ucapannya orang-orang malahida, orang-orang ateis, yang mereka itu tidak beriman terhadap adanya hari berbangkit dan adanya hari kebangkitan. Wa qad ankara Allah 'azza wa jalla 'alaihim, dan sungguh Allah telah mengingkari ucapan mereka. Faqala, Allah mengatakan, afa naj'alul muslimina kal mujrimin, apakah kita akan menjadikan orang-orang muslim, orang-orang yang beriman itu sama dengan orang mujrim, orang kafir itu? Malakum kaifa tahkumun, ya, bagaimana kalian tidak menghukumi? Waqala ta'ala, am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at ain an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Waqala ta'ala, am naj'alul ladzina amanu 'amilus shalihat kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Fahadha la yumkinu wa la yakunu abada. Syekh mengatakan, maka ini tidak mungkin untuk kita mau samakan antara orang-orang yang beriman dengan orang kafir, antara orang-orang yang taat dengan orang-orang mujrim, ya. Naam, apakah kita akan menyamakan antara orang yang berbuat baik dengan orang-orang yang beriman, beramal soleh? Ya, kita tidak akan samakan kedudukan mereka baik di kehidupan dunia ini, terlebih lagi nanti di akhirat. Tidak akan mungkin disamakan. Siapa yang menyamakan, sa'ama yahkumun, maka sangatlah jelek apa yang mereka telah tetapkan. Naam. Baik, demikian selesai apa yang boleh disebutkan pada pembahasan pertama. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Sudah waktu belum ini? Baik. Insyaallah kita cukupkan pelajaran kita Al-Jami' As-Sahih. InsyaAllah besok Al-Jami' As-Sahih fi Adhkari Salah wa Adiyatihah, kumpulan hadis-hadis sahih yang menyebutkan tentang zikir, salat dan doa-doa, insyaAllah besok kita baca. Nah, demikian pula tentang tahdzirul mu'minin dan min idha'atis salihin, insyaAllah kita akan selang-selingi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.